بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan pembacaan kitab syarah Kitabul Fitan min Shahihil Bukhari. Faqala Syekh Rabi hafizahullah ta'ala, setelah menjelaskan hukum membaca doa perlindungan dari empat hal, berlindung dari azab jahannam, azab kubur, fitnah Dajjal Al-Masih, fitnah kehidupan dan kematian. Qala wa ma'na qawlillahi ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan. Dalam halaman ke-6, beliau menjelaskan makna dari ayat ke-25 surat Al-Anfal. Wattaqu fitnatan, takutlah kalian kepada sebuah fitnah. La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, yang tidak menimpa khusus orang zalim saja, tapi umum. Aida waqa'atil balaya wal munkaratu fil ummati wa nazala adabun, jika ditimpa atau turun musibah-musibah dan muncul kemungkaran-kemungkaran di tengah-tengah umat Islam. Itu juga bentuk ujian, cobaan. Wa nazala adabun, turun sebuah adab pada satu tempat ataupun daerah. Fa innahu yanzilu bil mudhibi wa ghairihi, maka azab itu turun karena ada pelaku dosa, seorang atau banyak, atau karena sebab yang lain. Lianna man aqarra al-munkarati fa huwa syarikuhum fi iqrariha. Azab turun karena pelaku dosa. Kenapa menimpa semua manusia walaupun ada yang tidak berbuat dosa? Dijelaskan karena dia aqarrul munkarat. Seolah-olah dia membiarkan kemungkaran-kemungkaran tersebut. Fahuwa syarikuhum fi iqrariha. Maka itu sekutu atau teman orang yang melakukan dosa tersebut. Wa man lam yuqirraha yanalu hadzal 'adzaba thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Orang yang tidak setuju dengan perbuatan dosa itu juga akan ditimpa siksa. Orang yang tidak setuju, mungkin dalam hatinya tidak setuju, tapi ia berada dalam rombongan, dalam lingkungan yang penuh dengan kemaksiatan dan dosa, maka ia akan mendapatkan azab pula. Thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Kalau sampai ia meninggal saat ada azab itu, nanti pada hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan niatan dia kala itu. Ya, dia tidak berbuat maksiat. Allah akan bangkitkan dia ala niyatihim. Sesuai niatan dia. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakshu jaishun al-ka'bata hatta idza kanu bi baida'a min al-ardi khusifa bi awwalihim wa akhirihim. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha disebutkan, yakshu jaishun al-ka'bata, ada sebuah pasukan yang menyerang Ka'bah. Hatta idza kanu bi baida'a min al-ardi, sampai mereka tiba di satu tempat yang luas, tidak ada rumah, tidak ada pohon. Tiba-tiba Allah tenggelamkan mereka seluruhnya. Dari yang paling depan sampai yang paling belakang. Khusifa bi awwalihim wa akhirihim. Dalam satu versi riwayat disisakan sebagian untuk bisa mengabarkan kepada yang lain kejadian tersebut, sehingga diambil pelajaran. Ya'ni yakshunal baita liyahdimuhu wa yakhsifullahu tabaraka wa ta'ala bihim. Ini mereka, pasukan itu menyerang Ka'bah hendak menghancurkannya, namun Allah tenggelamkan mereka ke dalam bumi. Hilang. Bi awwalihim wa akhirihim. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kamu mendengar kisah itu atau kabar itu, istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, faqultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim siwahum wa man laysa minhum. Bagaimana bisa ya Rasulullah, semuanya ditenggelamkan ke dalam bumi, dalam keadaan di dalam rombongan pasukan itu kan mungkin ada yang tidak bersama mereka. Tidak bersama mereka. Mungkin pas kebetulan papasan, atau mungkin ada yang niatnya lain, ingin berdagang, mumpung ada teman, daripada lewat padang pasir sendirian. Ini satu gambaran. Kenapa ditenggelamkan semuanya? Maka Nabi menjelaskan, qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala qadri niyyatihim. Karena mereka ada bersama rombongan itu yang berniat jahat, Allah tenggelamkan mereka semuanya. Namun nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan sesuai dengan niatannya. Nah, ini masuk satu prinsip dalam kita menjalani kehidupan adalah meluruskan niat, dan niat itu menjadi patokan dalam hasil yang diraih oleh manusia tersebut. Asyahidu, sorotan dari hadis yang dibaca, annal haditha dalla ala ma dalat alaihi al-ayatu, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan. Hadis ini menunjukkan kandungan ayat. Takutlah kepada fitnah yang tidak menimpa orang zalim saja. Bagaimana dalam hadis, tidak menimpa orang yang jahat saja, orang yang hendak menyerbu Ka'bah saja. Tapi orang yang tidak menyerbu Ka'bah pun ikut ditenggelamkan ke dalam bumi. Dalam hadis tersebut juga ada istihbab mujalasah salihin. Disukai duduk bersama orang-orang soleh dan menghindar dari majelis-majelis yang jelek bersama orang-orang yang tidak baik. Kalau ada sekumpulan manusia yang terkenal dengan perbuatan jahatnya ataupun jeleknya, menghindar. Karena pasti kalau seorang diri, ia akan terpengaruh dengan kejahatan dan kejelekannya. Mungkin kita pernah mendengar kisah pembunuh 100 nyawa. Apa yang dinasehatkan ketika orang ini hendak bertobat, sudah kedarung membunuh 99, sadar dan ingin bertobat. Ketika bertanya kepada seorang ahli ibadah, jawabannya malah tidak diterima tobatmu. Akhirnya genap membunuh si ahli ibadah ini, genaplah korban menjadi 100. Tanya kepada seorang ulama, kalangan ahli ilmu, dijawab, gue masih punya kesempatan untuk bertobat. Namun harus pindah dari tempat yang komunitas mayoritasnya itu jelek, pindah ke tempat yang baik. Sehingga ia pun berusaha untuk menempuh perjalanan menuju kampung yang baik, agar dirinya bisa merubah, tidak terpengaruh dengan kejelekan kaum yang jelek. Faqala hafizallahu ta'ala, wa yadhkuruna 'ani Zubair radhiyallahu anhu annahu kana yaqul. Disebutkan atau para ulama menjelaskan tentang Zubair radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, inna qara'naha 'ala ahli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Utsman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassatan, khassah lam nakun nahsab anna ahluha hatta waqa'at minna haitsu waqa'at. Sebutkan beliau mengatakan, dulu ketika Rasul atau ketika kami membaca ayat ini di zaman Rasul, disampaikan oleh Rasulullah ayat ini turun, kemudian dibaca di kalangan sahabat, di masa Abu Bakar juga masih mendengar ayat ini dibaca, dilantunkan dalam sholat-sholat, dalam masa Khalifah Umar dan Utsman, sebelum terjadi fitnah peperangan antara kalangan sahabat, ayat ini yang disebutkan dalam surat Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, khassah lam nakun nahsab anna ahluha. Dikatakan khusus ini tidak menyangka kalau itu adalah kami juga akan tertimpa. Maka terjadilah apa yang terjadi. Ada pertempuran Jamal, ada pula pertempuran Siffin. Pada di sini kita bisa mengambil pelajaran, fitnah itu bisa menimpa siapa saja. Maka kita terapkan nasihat Rasul untuk berlindung dari berbagai macam fitnah. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan, dan doa-doa yang mengandung perlindungan dari berbagai macam fitnah Hendaklah kita senantiasa memanjatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita seluruhnya dari berbagai macam fitnah, terkhusus nanti fitnah akhir zaman, fitnah Dajjal Al-Masih. والله تعالى أعلم بصواب نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.